untuk memberikan kesempatan taubat bagi ahli bid'ah. Dalam arti Allah tidak memberikan hidayah. Dan setiap kali ahli bid'ah berpindah kepada urusan yang lain, maka dia berpindah kepada yang lebih parah dibandingkan sebelumnya. Artinya mereka memahami bahasanya bid'ah itu berkembang. Biasanya kecil, bisa semakin membesar-membesar dan semakin parah dari kondisi sebelumnya. Nanti kita akan lihat ada satu dalil dari hadis Nabi SAW yang dijadikan oleh para ulama sebagai alasan kenapa ahli bid'ah itu ketika meninggalkan pemikiran sebelumnya, umumnya mereka masuk ke dalam pemikiran yang lebih parah dibandingkan sebelumnya. Qala Saudah rahimahullah. Saudah di sini nama laki-laki ya. Sami'tu Abdullah ibn al-Qasim wa huwa yaqul. Aku mendengar Abdullah ibn al-Qasim ketika beliau mengatakan, maka na 'abdun 'ala hawan fatarakahu illa ila ma huwa syarrun minhu. Ketika seseorang mengikuti hawa nafsu, yang dimaksud di sini adalah dia memiliki pemahaman bid'ah, lalu dia tinggalkan pemahaman itu, maka bisa dipastikan dia akan terjerumus ke dalam pemahaman yang lebih parah dibandingkan sebelumnya. Qala, kata Saudah, fadzakartu hadzal hadis li ba'di ashabina. Kemudian aku teringat hadis ini yang diriwayatkan oleh sebagian ulama kami. Faqala, beliau mengatakan, tasdiquhu bukti kebenarannya adalah hadis Nabi SAW yang murukuna minad din muruqas sahmi minar ramiyah thumma la yarji'una hatta yarji'u sahmu ila fukihi. Kemudian aku mengingat hadis Nabi SAW sebagai pembenar dari apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn al-Qasim. Setiap kali ahli bid'ah meninggalkan pemikirannya, maka dia berpindah kepada kondisi yang lebih parah. Aku teringat sabda Nabi SAW, ahli bid'ah itu melesat dari agama sebagaimana layaknya muruqas sahmi, sebagaimana layaknya anak panah yang dia melesat dari ramiyah. Apa itu ramiyah? Sasaran. Sasaran anak panahnya. Ketika orang memanah misalnya kena kijang ya. Kemudian dia saking kencengnya sampai nembus sasaran itu. Tsumma la yarji'un. Kemudian anak panah ini tidak akan pernah kembali hatta yarji'a sahmu ila fukihi. Sampai anak panah itu kembali ke fuknya. Apa itu fuk? Fuk maknanya adalah maudiul watar minas sahmi. Tempat tali panah ya, tempat tali panah yang ada dalam as-sahm, yang ada dalam panah. Ai hatta ya'utu ila naslihi, sampai kembali kepada nasalnya. Nasal itu selongsong untuk wadah anak panah. Dan itu mustahil. Kata beliau, kata Syekh Jamal, wa hadza ya'ni istihalata ruju'ihim ila al-haqqi madamu ala hadhi sifah. Ini menunjukkan bahasanya maksud beliau adalah mustahilnya mereka akan kembali kepada kebenaran selama mereka tetap berpegang pada kondisi bid'ahnya ini. Sehingga digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat anak panah yang tembus dari sasarannya, dia tidak akan kembali ke tempat selongsongnya karena si ahli bid'ah ini tetap berada dalam pemikiran bid'ahnya. Qala Hammad ibn Zaid, Hammad bin Zaid rahimahullah pernah mengatakan, qala Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah, kana rajulun yara ra'yan faraja'a anhu fa'ataitu Muhammadan farihan bidzalika akhbarahu faqultu ash'artu anna fulanan taraka ra'yahu alladhi kana yara faqala unzuru ila ma yatahawwalu inna akhiral hadithi ashaddu alaihim min awwalihi yamruquna minal islam thumma la ya'uduna fi. Ayub As-Sakhtiyani rahimahullah pernah bercerita, ada seseorang yang dia memiliki pemikiran bid'ah, pemikiran yang menyimpang. Faraja anhu, ternyata dia tinggalkan pemikiran itu. Fa'ataitu Muhammadan, kemudian aku mendatangi Muhammad. Di sini wallahu alam, Muhammad di zaman tabi'in bisa ada banyak nama Muhammad, tapi tidak disebutkan siapa Muhammad di sini. Salah satunya siapa? Cucunya Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau termasuk 7 dari fuqaha, faqih di zaman tabi'in. Kan ada 7 yang paling terkenal, di antaranya namanya Muhammad. Wallahu a'lam Muhammad siapa di sini. Yang jelas bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Ayyub tidak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu Muhammadan farihan bidzalika akhbarahu, atau farihan bidzalika ukhbiruhu. Aku pun mendatangi Muhammad dan dia gembira dengan berita yang aku sampaikan terkait itu. Fakultu, lalu aku bertanya, asy'arta, apakah kamu merasa bahasnya fulan telah meninggalkan pemikiran sebelumnya? Faqala, kemudian dia mengatakan, unzuru ila ma yatahawwal, perhatikan kemana dia akan berpindah, karena bagian ujung hadis itu lebih sangar dibandingkan bagian depannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang khawarij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-cirinya, dan di penghujung hadis tentang khawarij Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yamruquna minas sahmi, yamruquna minal islam, yamruquna minad din, kama yamruqus sahmu minar ramiyah thumma la ya'udun. Mereka keluar dari Islam sebagaimana layaknya anak panah yang menembus sasaran dan sama sekali tidak akan pernah kembali. Itu bagian akhir hadis. Dan kata beliau, bagian akhir hadis ini lebih sangar dibandingkan bagian depannya. Kalau depannya hanya bercerita tentang sifat-sifat khawarij, mereka suka membunuh, ya, mereka membaca Quran tapi enggak paham, yaqra'un al-Quran wala yujawizu hanajirahum, mereka baca Quran tapi tidak sampai nembus tenggorokannya, dan beberapa sifat yang lainnya. Tapi bagian akhir itu yang paling sangar. Mereka keluar dari Islam sebagaimana layaknya anak panah yang menembus sasaran, terus tidak akan pernah kembali lagi. Sehingga beliau curiga, kalaupun misalnya ada alil bid'ah yang dia bertaubat, dalam arti dia meninggalkan pemikiran sesatnya, kemungkinan untuk kembali kepada kebenaran sangat susah. Bisa jadi dia kembali kepada, atau dia meninggalkan pemikiran sebelumnya dan beralih kepada pemikiran yang lebih parah dibandingkan sebelumnya. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah baginya untuk bertobat dan meninggalkan pemikirannya. Qala Salam Ibnu Abi Mu'id rahimahullah, ada seseorang yang bertanya kepada Ayyub As-Sikhtiyani, wahai Abu Bakar, ini kunyahnya Ayyub, sesungguhnya Amr bin Ubaid telah meninggalkan pemikirannya. Siapa Amr bin Ubaid? Siapa Amr bin Ubaid? Ra'sul Mu'tazilah. Muridnya siapa? Hasan al-Basri rahimahullah. Dan beliau zuhud cerdas. Beliau pernah berceramah. Amr bin Ubaid ini orangnya celak, tidak bisa ngomong rok, bukan R ya, tidak ada. Namun ketika beliau berpidato, beliau selalu mengambil kata sinonim yang ada roknya, dicarikan yang tidak ada roknya. Misalnya apa? Sarir, artinya apa? Dipan. beliau cari yang lain yang kira-kira tidak ada roknya. Dan itu bagian dari kehebatan si Amr bin Ubay. Tapi dia ujub dengan kehebatannya dan sombong dengan kehebatannya, meskipun dia orangnya zuhud. Dalam masalah dunia luar biasa zuhudnya, sering datang ke masjid, ketika berdebat jarang kalah. Sehingga banyak orang yang kemudian terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilahnya. Qala annahu lam yarji. Kemudian kata Ayyub, enggak mungkin dia kembali, enggak mungkin dia rujuk. Qala bala ya Abu Bakar, annahu qad raja'a. Kemudian kata orang ini, enggak wahai Abu Bakar, dia telah rujuk dari pemikirannya. Qala Ayyub, innahu lam yarji, diulangi tiga kali. Ama innahu lam yarji. Kata Ayyub, dia tidak akan rujuk, dia tidak akan rujuk. Sampai beliau ulangi tiga kali. Tidakkah engkau mendengar sabda Nabi SAW, yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah thumma la ya'uduna fi hatta yarji' as-sahmu ila fukihi. Mereka melesat dari agama sebagaimana layaknya anak panah melesat dari sasarannya, kemudian tidak akan kembali sampai anak panah itu kembali ke selongsongnya, dan itu mustahil. Qala Al-Marrudi rahimahullah. Siapa Al-Marrudi? Muridnya Imam Ahmad. Dan beliau termasuk salah satu di antara muridnya Imam Ahmad yang pernah menjadi DPO ya, yang dicari oleh negara, mau ditangkap oleh negara. Sampai ketika Imam Ahmad dalam sebuah majlisnya datang syurti, polisi banyak sekali, mencari di mana Al-Marrudi. Kemudian Imam Ahmad menyampaikan kepada mereka, Al-Marrudi laysa huna wa ma fa'ala Al-Marrudi huna. Marrudi tidak ada di sini. Ngapain Marrudi di sini? Beliau tunjuk apa? Jari telunjuknya yang kanan di telapak tangan kiri. Marrudi enggak ada di telapak kiriku. Ngapain Marrudi di sini? Padahal Marrudi ada di situ ya. Beliau sembunyi. Qala Al-Marrudi mengatakan, Su'ila Ahmad rahimahullah amma ruya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha 'azza wa jalla ihtajazat taubata 'an sahibi bid'atin wa hajzu taubati ayyu shay'in ma'na. Imam Ahmad pernah ditanya tentang hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah taala menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Lalu beliau bertanya, apa yang dimaksud dengan hajzu taubah? Ayu syai'in makna? Qala Ahmad, kata Imam Ahmad, la yuwaffaqu wa la yuyassaru sahibu bid'atin li taubatin. Para pelaku bid'ah, mereka tidak diberi taufik dan tidak dimudahkan untuk bertaubat, meninggalkan bid'ahnya. Zakara Ibn al-Muflih rahimahullah faqala qala Ayyub as-Sikhtiyani wa ghayruhu innal mubtadi'a la yarji. Ayyub as-Sikhtiyani pernah mengatakan bahasanya ahli bid'ah itu tidak akan pernah berujuk. Kemudian Dakar Ibn Muflih juga menyebutkan, kata Syekh Taqiyuddin. Siapa Syekh Taqiyuddin? Syekh Taqiyuddin menurut istilah murid-murid beliau, Ibnu Muflih, Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Hadi, adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekh Taqiyuddin mengatakan, karena keyakinan mereka alil bid'ah, lidzalika untuk bid'ahnya, yad'uhu mengajaknya, ila alla yandura nadran taman ila dalilin khilafahu fala ya'riful haqqah. Karena keyakinan mereka mengajak mereka untuk tidak memperhatikan dengan seksama dalil yang bertentangan dengan bid'ahnya. sehingga dia tidak akan pernah berusaha untuk mengenal kebenaran. Karena itulah para ulama salaf mengatakan, sesungguhnya bid'ah lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Dan realita ini bisa kita jumpai di lapangan. Ada banyak orang yang secara sengaja dia pilih-pilih dalil dengan harapan agar dalil itu dia tinggalkan sebagian dalil untuk dipelajari, dengan harapan agar dia merasa di posisi aman terhadap dalil. Walhamdulillah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan kita untuk menerima semuanya, baik yang mendukung kita maupun yang tidak sesuai dengan kepentingan kita, kita pelajari semuanya. Karena kebenaran itu belum tentu sejalan dengan kepentingan pribadi kita. Kemudian kita masuk di bab berikutnya, asbabu sukutir rajuli fil bid'ah, sebab kenapa orang itu terjerumus dalam bid'ah. Qala Utsman al-Butti rahimahullah, kana Imran bin Hittan min ahli sunnah, faqadima gulamun min ahli Uman mithl al-Baghal waqalabahu fi maq'adin. Utsman al-Butti bercerita, dulu Imran bin Hittan termasuk ahlu sunnah. Kita sudah pernah membaca tokoh ini, Imran bin Hittan, siapa dia? Termasuk gembongnya Khawarij. Termasuk gembongnya Khawarij. Dan Imran bin Hittan ini meriwayatkan hadis dari beberapa sahabat, di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa sahabat yang lainnya di zaman tabi'in ya. Dan kata Abu Dawud As-Sijistani, penulis kitab Sunan, beliau mengatakan, ma min hadithin li ahli al-bid'i as-sahha min hadith al-khawarij, tidak ada hadis yang dipegang oleh ahli bid'ah yang lebih sahih dibandingkan hadisnya Khawarij. Dari sekian banyak ahli bid'ah yang membawa hadis, yang paling sahih itu hadisnya Khawarij. Tapi kalau dibandingkan dengan Ahlussunnah, jelas lebih sahih Ahlussunnah. Tapi dari sekian ahli bid'ah yang punya hadis, dalam meriwayatkan hadis, yang paling sahih hadisnya siapa? Khawarij. Sekarang mereka punya prinsip apa? Dusta itu dosa besar. Dan orang yang dosa besar kekal di neraka. Sehingga mereka tidak berani berdusta. Beda dengan Syiah, ya. Dusta adalah pahala. Ya. Maka mereka nekat berdusta. Sehingga, dan salah satu di antara yang disebutkan oleh Abu Dawud adalah Imran bin Hittan. Dia dulunya Ahlus Sunnah, muridnya beberapa sahabat, namun kemudian menyimpang. Nah, ada dua versi yang diceritakan oleh orang yang membawakan riwayat dari Imran. Kenapa dia sesat? Versi yang pertama mengatakan dia sesat karena kalah debat dengan orang dari daerah Amman, dari ahlu Uman. Dan Oman sekarang, sampai sekarang itu dikuasai oleh sekte Ibadiyah. Dan sekte Ibadiyah itu sekte Khawarij. Daulatu Uman, Daulatu Ibadiyah. Dan Ibadiyah itu sekte Khawarij sampai sekarang. Jadi dulu dia menjadi pusat Khawarij, dari dulu sampai sekarang. Karena itulah negara Oman tidak terbuka sebagaimana negara-negara Timur Tengah yang lainnya. Wa qala bahu fi maq'adin. Kemudian wallahu alam, ini mungkin maksud dari Utsman al-Butti adalah orang ini mengajak debat Imran, kemudian Imran kalah dan dia pun berubah kedudukannya, maksudnya berubah pemikirannya, yang awalnya Ahlussunnah menjadi Khawarij. Kemudian versi yang kedua, Imran bin Hiton sesat karena apa? Menikahi wanita Kharijiyah, menikahi wanita Khawarij. Dan waktu dia yang menikah, dia bertekad akan menyelamatkan wanita ini dari pemikiran Khawarij, akan didakwahi. Tapi ternyata malah kalah, yang menang istrinya. Dan si wanita Khawarij ini cantik, sementara Imran ini jelek. Wanita ini waktu dilamar Imran, dia mengatakan, "Saya siap menerima lamaranmu, menikah denganmu. Semoga nanti saya dan kamu berada di surga. Kenapa? Karena kamu bersyukur mendapatkan aku, dan saya bersabar mendapatkan kamu." Jadi amal kita sama, sama-sama syukur dan sabar, dan itu amal ketaatan. Ya. Nanti kalau Anda nikah, kok istri Anda bilang seperti itu? Berarti itu majas ironis, ya. Qala Muhammad ibn al-Alla rahimahullah haddatsana Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah. Abu Bakar ibn Ayyash seorang ulama tabi'in, tafsirnya banyak disebutkan di Ibnu Katsir, juga disebutkan di beberapa kitab tafsir yang lainnya. Dari Mughirah beliau mengatakan, kharaja Muhammad bin Sa'ib. Muhammad bin Sa'ib wa ma kana lahu hawan faqala idhhab bina hatta nasma'a qawlahum ay ahlal bid'ah fama raja'a hatta aqadha biha wa 'allaqat qalbuhu. Muhammad bin Sa'ib pernah keluar, kemudian ketika itu dia masih ahlussunnah, tidak memiliki pemikiran yang menyimpang. Lalu dia mengatakan, coba kita dengarkan pendapat mereka. Jadilah orang yang terbuka, coba dengarkan komentar ahli bid'ah. Akhirnya ketika dia mendengarkan komentar ahli bid'ah, pendapatan ahli bid'ah, dia enggak kembali dari pemikiran bid'ahnya, justru dia mengambil pemikiran itu dan hatinya terpaut dengan pemikiran bid'ah. Hatinya tertarik dengan pemikiran bid'ah. Ini menunjukkan bahayanya orang yang mendengarkan syubhat namun dia belum siap untuk menyampaikan bantahannya. Kemudian berikutnya, qala Ja'far At-Tayalisi. Saya pernah mendengar Ibnu Ma'in mengatakan, aku mendengar dari Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani. Siapa beliau? Sahib Al-Musannaf, penulis kitab Musannaf Abdul Razzaq. Beliau dari Yaman, San'a, termasuk gurunya Imam Ahmad. Dan cerita Imam Ahmad pernah melakukan perjalanan ke Yaman sampai kehabisan bekal. Lalu beliau jadi kuli, ya, beliau jadi kuli di kampung tempat beliau singgah sampai dapat duit, kemudian melanjutkan perjalanan lagi hingga sampai di San'a. Itu diantaranya adalah dalam rangka untuk belajar dari Abdul Razzaq As-San'ani. Dan ada satu riwayat, mereka yang belajar di tempatnya Abdul Razzaq As-San'ani itu mengalami kesulitan air. Untuk bisa mendapatkan air harus melakukan perjalanan 1 kilo. 1 kilo baru ada sumur. Nah di situ kalau waktunya sholat atau waktunya apa, ngantrinya panjang sekali. Hanya satu sumur dipakai untuk banyak orang, sehingga mereka persiapan untuk bisa sholat jamaah, bisa buang air, itu perjuangannya luar biasa. Dan kita kalau sudah punya masalah dengan air, gak bakalan betah dimanapun kita berada. Meskipun kita berada di tempat yang sangat nyaman, gak ada air, pasti gak betah. Aku pernah mendengar Abdul Razzaq As-San'ani menyampaikan satu pernyataan, istadlaltu bihi ala ma dzukira anhu minal madhab, yang aku jadikan sebagai dalil, sebagai petunjuk terhadap madhab yang disebutkan, yaitu madhab tasyayyu'. Fakultu lahu, kemudian aku sampaikan kepadanya, inna ustadzika alladzina akhadta anhum thiqatun kulluhum ashabu sunnatin Ma'mar wa Malik wa Ibn Jurayj wa Tsauri wal Auza'i fa amman akhadta hadzal madhhab. Sesungguhnya guru-gurumu yang engkau mengambil dari mereka semuanya adalah ahlu sunnah. Ada Ma'mar, ada Imam Malik, ada Ibn Jurayj, Al-Thawri, Al-Auza'i. Lalu dari mana engkau mengambil madhab ini, yaitu tasyayyu'? Qala, lalu dia mengatakan, Qadima alayna Ja'far Ibn Sulaiman, fara'aituhu fadilan, khusnal hadi, fa'akhatu hadha anhu. Datang kepada kami Ja'far bin Sulaiman, lalu aku lihat dia ini orangnya baik, husnal hadi, perangainya bagus, perbuatannya bagus, dia berwibawa. Fa'akhadtu hadza anhu, maka aku pun mengambil pemikiran ini darinya. Wallahu a'lam. Ini kita kehilangan domirnya. Coba kita urutkan domirnya. Siapa yang ditanya, siapa yang bertanya? Saya mendengar Ibnu Ma'in bercerita, aku mendengar dari Abdul Razak bin Hammam. Satu pernyataan yang aku jadikan sebagai dalil untuk madhab yang disebutkan, yaitu madhab tasyayyu'. Fakultu lahu, siapa yang mengatakan aku di sini? Ibnu Ma'in bertanya kepada siapa? Abdul Razak As-Sanani. Berarti Abdul Razak As-Sanani pernah punya pemikiran tasyayyur. Wallahu a'lam. Coba kita lihat penjelasannya. Penulis mengatakan walakinnahu, namun beliau yaitu Abdul Razak lam yakun yufaddilu Aliyan ala Abi Bakri. Jadi beliau terpengaruh pemikiran tasyayyu Abdul Razak As-Sanani. Beliau tidak lebih mengunggulkan Ali dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Faqad qala min riwayati Abdullah bin Ahmad bin Salamah bin Shabib, wallahi man syaraha sadri qat an ufaddila Aliyan ala Abi Bakrin wa Umar rahimallahu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman man lam yuhibbuhum fama huwa mu'minun. Kata beliau, kata penulis, hanya saja Abdul Razak tidak lebih mengunggulkan Ali dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Karena disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Ahmad bin Salamah, Abdul Razak pernah mengatakan, demi Allah, hatiku tidak pernah merasa lega sama sekali ketika aku lebih mengunggulkan Ali dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Artinya beliau tidak punya pendapat seperti ini. Semoga Allah merahmati Abu Bakar, Umar dan Utsman. Siapa yang tidak mencintai mereka berarti dia bukan orang mukmin. Nah, wallahu alam, dari sisi apa Abdul Razak terpengaruh dengan pemikiran tasyayyu? Intinya begini, diskusi antara Ibnu Ma'in dan Abdul Razak menunjukkan bahwa ketika orang itu terpengaruh dengan pemikiran tasyayyu dan Yaman, ya, Yaman itu termasuk negara yang dulu terpengaruh dengan Syiah. Syiah itu paling banyak di masa silam dan sampai sekarang di daerah Bahrain, kemudian Ahsa, pokoknya Saudi bagian timur, ya. Dan dulu Hajar Aswad pernah dicongkel, kemudian dicuri, disimpan oleh orang Syiah selama 21 tahun atau lebih dari 20 tahun, dan itu disimpan di daerah Ahsa. Ahsa itu Saudi Timur dekat Bahrain dan sekitarnya. Lalu terus pengaruh mereka mengarah ke daerah Yaman. Sementara di daerah bagian barat, ya, Mekah dan Madinah, Hijaz dan Najd, ya, relatif lebih sedikit syiahnya karena banyak ulama Ahlussunnah yang berada di sana. Qala Abu Abdullah Ubaidullah ibn Battah Al-Ukburi. Pembacaan yang lebih tepat ainnya di dhamma. Allaha Allaha ma'syaral muslimin. La yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi bi nafsihi wa ma'ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi 'alal mukhatarati bi dinihi fi mujalasati ba'di ahli hadhihi al-ahwa. Perhatikanlah wahai kaum muslimin, jangan sampai husnudzon seseorang pada dirinya, dia merasa yakin kalau dia ini ahlu sunnah, merasa yakin kalau dia akidahnya misalnya sudah cukup kuat. Wa ma'ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi, dan apa yang ada pada dirinya yaitu dia mengetahui kebenaran madhabnya, jangan sampai ini membawa dirinya untuk melakukan mukhatarah bidinihi, untuk mempertaruhkan agamanya dengan duduk di majlisnya sebagian ahli bid'ah. Dia merasa kayaknya saya enggak mungkin terpengaruh. Cobalah, barangkali kita perlu mendengar bagaimana komentar ahli bid'ah. Fayaqulu udakhiluhu liunadziruhu. Saya akan terlibat di majlis mereka dan mau saya debat mereka. Au astakhriju minhu madhhabahu, atau saya akan ajak dia untuk keluar dari madhabnya. Fa innahum, kemudian kata Al-Ubburi, sesungguhnya mereka asyaddu fitnatan minad dajjal. Mereka itu bisa menyebabkan fitnah yang lebih hebat dibandingkan dajjal. Wa kalamuhum alsaqu minal jarab, dan ucapan mereka bisa menempel dalam hati, lebih nempel dibandingkan kudis yang ada pada kulit manusia. Wa ahraqu lil qulubi minal lahab, dan bisa membakar hati lebih kuat dibandingkan lahab, dibandingkan jilatan api. Wa laqad ra'aitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasubbunahum fajalasuhum ala sabilil inkari waraddi alaihim fama zalat bihim almubasatatu wa khafiyal makru wa dakikul kufri hatta sabau ilaihim. Dan aku telah melihat ada banyak orang, ada banyak orang yang mereka dulu melaknat ahli bid'ah, mencela ahli bid'ah, membenci ahli bid'ah. Namun kemudian mereka duduk bersama ahli bid'ah tadi dengan maksud untuk mengingkari dan membantah mereka. Namun ketika dilakukan mubasatah, mereka berlama-lama duduk dan melakukan diskusi, dialog, wa khafiyal makar, dan tersembunyi makar yang diberikan oleh ahli bid'ah, serta ada dakikul kufr, kekufuran yang kecil, maksudnya di sini adalah pemikiran kekufuran yang sangat lembut yang disisipkan oleh ahli bid'ah, hatta sobau ilaihim, lalu mereka melakukan sobau ilaihim. Yang dimaksud dengan sobau ilaihim maknanya adalah mala ilal jahli, mereka lebih condong kepada kebodohan, sehingga mereka menjadi sobi. Sobiun artinya apa? Anak kecil. Wah, saya kok kalah dalam pemahaman. Saya seolah-olah seperti anak-anak ketika menghadapi tokoh ini. Begitu dia debat, dia dipandu oleh al-bid'ah, ya, malah dikalahkan oleh al-bid'ah, dalil-dalilnya diarahkan oleh al-bid'ah, sehingga dia merasa kalau dia seperti anak kecil. Hatta sobau ilaihim. Ini bahaya ketika orang itu, ya, sekali lagi, dan ini sering diulang oleh penulis, ketika orang itu tidak hati-hati dalam mendengarkan syubhat dan merasa percaya diri dengan pemikirannya, dengan akidahnya, akhirnya dia terpengaruh dengan syubhatnya ahlul bid'ah. Wallahu a'lam. Insyaallah untuk bab berikutnya kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah tentang tariqatul wiqayah minas suqut fil bid'ah. Bagaimana cara untuk membentengi diri agar tidak terjerumus dalam pemikiran yang menyimpang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.